untukku. Kau yang pernah ada dalam mimpiku, temani tidur. Cinta kita, kau tak sanggup lagi menemani diriku di setiap waktumu. Hancurkan semua pinta hatiku untuk bersamamu. Andai dirimu dengarkan suara hati ini, sakit hati ini bukan karena diri, tapi karena cinta kita. Kau tak sanggup lagi menemani diriku di setiap waktu. Ku hanya ingin bersamamu, habiskan masa-masa terindah denganmu. Berikan waktu cinta kita. Kau tak sanggup lagi menemani diriku di setiap waktumu. Terima kasih.